Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo kembali menjelaskan, faktor lain yang membuat dirinya dan rekan-rekan menggugat RUU Listrik Swasta ke Mahkamah Konstitusi, selain dari pelanggaran pasal 33 UUD 45, adalah guna menghindari infrastruktur listrik yang dibangun dan dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, digunakan oleh swasta lokal dan asing, hanya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari komoditas listrik, yang notabene adalah hajat hidup orang banyak. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seperti apa misalnya infrastruktur listrik yang dibangun negara untuk kepentingan rakyat? Jaringan Jawa Bali misalnya, itu kan yang bangun negara. Karena apa? Prinsip dasarnya kan ini kan hajat hidup orang banyak. Kalau listrik jualan, dia jualan kayak jualan abab aja gitu kan. Tapi dapat untung. Dan kita tahu lah siapa listrik swasta waktu itu kan, jaringan dari kroni-kroni ke di atas kayak gitu. Nah sampai tahap itu ya perjuangan berhasil, tetapi kok sekali lagi ini kan nggak bisa, kerjaan kita kan bukan cuma itu aja, mati kita makan dari mana, kita makan apa, bertarung terus kayak begitu kan. Sementara mereka kan ada kepentingan bisnis di baliknya gitu. Nah, Pak Her, di era Orde Baru, swasta lokal dan asing yang berbisnis listrik adalah mereka-mereka yang dekat dan berada di lingkaran kekuasaan. Lantas, apakah ini yang Bapak maksud dengan kroni-kroni yang harus dihindari dari penggunaan infrastruktur negara? Iya. Iya, dan itu fasilitasnya semua fasilitas negara, fasilitas rakyat gitu. Itu yang kita cegah dulu, dan undang-undang yang kita batalin itu, intinya yang itu yang kita batalin. Baik Pak Her, sekarang ini swasta lokal dan asing masih berbisnis listrik dengan PLN, tapi dengan harga yang rendah, hingga perusahaan listrik negara itu tidak lagi tercekik seperti di era Orde Baru. Apa pendapat Bapak? Ya dijual oleh PLN kan harga pasar, tetapi kan mereka jualnya rendah, rendah artinya ya. Ujung-ujungnya kan beban ini barang komoditi. Selalu dalam konteks seperti ini, ujung-ujungnya beban itu adalah di konsumen. Nah, sekarang pertanyaannya kan kalau karena ini barang komoditi, konsumen itu dibebani karena perusahaan, dalam hal ini PLN, mencari duit. Ya cari untung lah kan gitu. Karena apa? Konsepnya sekali lagi ya ini barang dagangan, listrik itu barang dagangan, bukan hajat hidup orang. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.